Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah bapak ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaAllah melanjutkan mengambil faidah dari kitab Majalis Syahri Ramadan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kita masuk pada pembahasan Al-Majlisul Hadi Wal Isrun, majlis yang ke-21. Itu fi fadlil asril akhir, fi fadlil asril akhir, akhirah min Ramadan. Pembahasan tentang keutamaan 10 akhir dari bulan Ramadan. Dan insyaAllah kita besok mulai masuk 10 akhir bulan Ramadan. Malam 21 sampai akhir Ramadan adalah masuk dalam 10 akhir bulan Ramadan. Setelah Syekh Utsaimin memuji Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dan itu seharusnya sikap seorang muslim ahlu sunnah, beliau mengatakan, ikhwani, laqad nazala bikum asru ramadhan al-akhirah. Saudaraku, telah datang, yang sejak kalau kita akan datang, 10 Ramadhan yang akhir. Fiha, di 10 akhir Ramadan ini, al-khairatu wal-ujurul kathirah. Di dalamnya itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Di dalamnya itu ini pahala yang sangat banyak. Fiha al-fadail al-mashhurah wal-khasais al-mazkurah. Di dalamnya itu penuh dengan keutamaan-keutamaan yang tersebar luas, yang masyhur, yang terkenal, dan memiliki keistimewaan-keistimewaan yang disebutkan di dalam banyak nas. Famin khasaisiha, di antara keistimewaan 10 akhir bulan Ramadan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastahidu bil amali fiha akthar min ghairiha. Di 10 akhir bulan Ramadan, Nabi bersungguh-sungguh dalam melakukan amal melebihi hari-hari sebelumnya. Nabi di semua rentang waktu sangat serius dalam beramal. Di bulan Ramadan lebih serius lagi. Di 10 akhir lebih serius lagi. Fa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaidu fil asril awakhir ma la yastaidu fi ghairi. Nabi bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan, apa yang tidak bersungguh-sungguh semisal itu di selainnya. Di selainnya sungguh-sungguh juga Nabi, tapi maksudnya itu tidak sehebat kesungguhannya pada 10 akhir bulan Ramadan. Dalam Sahihain Bukhari Muslim, karena Nabi SAW idza dakhala al-asru, Nabi kalau masuk ke 10 akhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, bukan keruputannya itu semakin kencang, ngoroknya semakin keras, tapi adalah ini kiasan menjauhi istri, dia mengencangkan yaitu sarungnya untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ahya lailahu, beliau pun menghidupkan malamnya sehingga malamnya itu dihidupkan dengan ibadah, lebih banyak bangunnya dibandingkan dengan tidurnya, dipersedikit tidurnya sehingga betul-betul menghidupkan malamnya itu. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, yang menunjukkan tentang kepedulian beliau kepada keluarganya. Jangan dibiarkan keluarganya enggak dapat bagian. Ini membiarkan, ini bagaimana keluarganya mendapatkan bagian kebaikan itu. Ini termasuk bagian perhatian pada keluarga. Sehingga pendidikan Ramadan diantaranya adalah pendidikan ini agar setiap kita punya perhatian kepada keluarga. Perhatian ya kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya. Perhatian yang berkaitan dengan meningkatkan ibadah kepada Allah, kualitas ibadah kepada Allah. Ini adalah yang beliau lakukan di sebelah akhir daripada bulan, yaitu Ramadan. Kemudian, Nabi menghidupkan malam itu bukan berarti menghabiskan malamnya itu total tanpa yaitu tidur, tetap tidur. Karena tidur merupakan bagian daripada haknya tubuh. Bukan jiwa syariat Islam yang menjadikan kesulitan bagi seorang atau bahkan mendzalimi, yang menjadikan, yang kemudian mendzalimi yaitu dirinya. Syariat Islam ajarannya tidak pernah mendzalimi. Ini para pemuluknya bahkan memberikan yang paling ideal. Yang paling ideal untuk dia betul-betul bisa mewujudkan kebahagiaan ini dunia dan akhiratnya. Apa yang Nabi sampaikan tadi, ahya layla, dikatakan tentang Nabi tadi, ini ahya laylahu sadda mi'zarahu ahya laylahu wa iqadha ahlahu. Ini menunjukkan tentang ini keagungan 10 akhir bulan Ramadan dengan lebih serius menghadapinya, lebih menghidupkan malam-malamnya, lebih perhatian pada keluarganya agar tidak kehilangan kesempatan yang sangat utama ini, dan mulai ibaratnya diliburkan total hal yang sia-sia itu, dipersedikit atau di bagaimana dihilangkan sesuatu yang sia-sia dalam kehidupannya itu. Syaitan benar-benar semakin kesulitan untuk yaitu menyesatkan hamba-hamba Allah yang mereka menyibukkan hidupnya dengan mendekat kepada Allah SWT. Yang bisa dikuasai setan itu adalah orang-orang yang mereka memang ini punya kecenderungan mengikor kepada hawa nafsunya. Orang-orang mereka mengikhlaskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, oh, enggak bisa dikuasai setan. Kata Allah, inna ibadi laisa laka alihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Hamba-hambaku ini, mereka ini tidak akan bisa engkau kuasai kecuali orang yang memang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang sesat. Maka jangan sampai kita menjadikan setan sebagai teman kita. Orang yang mereka berpaling dari petunjuk Allah, wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fa walau qarin. Barang siapa yang dia itu berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan setan sebagai penyerta bagi hidupnya. Sedangkan setan kalau menyertai seorang, dia akan menyesatkan dari jalan Allah taala. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adzuun bisalidzalimina badalan. Kata Allah, apakah kalian akan menjadikan setan dan anak turunnya itu sebagai wali-wali kalian selain Aku, selain Allah, selain Aku? Sedangkan setan itu bagi kalian adalah musuh. Alangkah sangat jeleknya ini yang diambil ganti oleh orang-orang zalim tersebut. Yang Allah ingatkan setan itu musuh kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Inna syaitan alakum aduun fattakhidu aduan innama yadu'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu adalah musuh bagi kalian. Perlakukan setan sebagai musuh, karena setan itu menyeru kelompoknya, hisabnya, agar menjadi ashabus sa'ir, yaitu menjadi ini penghuni neraka, ini sa'ir. Kemudian, di antara yang menunjukkan tentang wa min khasa'isi hadhil asr, Di antara menunjukkan kekhususan keistimewaan malam 10 terakhir Ramadan itu, anna Nabiya SAW ayyai kaiya takifa fiha, kana ya takifu fiha. Nabi di bulan 10 akhir Ramadan, kana ya takifu fiha, beriktikaf. Dan iktikaf itu apa sih? Lusumul masjid li tafarruq li ta'atillah azza wa jal wa min sunanin thabitah bi kitabillah sunnatin rasuli. Iktikaf itu adalah lusumul masjid. Dia di masjid, terus di masjid dalam rentang ini waktu yang ditentukan, mau 10 hari atau berapa hari, li ta'atillah azza wa jal. Dia di masjid ini mengkhususkan waktu di masjid ini litafarruh litaatillah, untuk mengosongkan waktunya semata-mata untuk taat kepada Allah Ta'ala. Maka ketika itikaf itu dijauhkan dari segala kesibukan dunia. Bukan jasadnya itikaf di masjid, HP-nya 10 untuk mengendalikan perusahaannya dari dalam masjid. Setiap hari sibuknya itu adalah order dan hitungan-hitungan ini dagangan. Ini ya iktikafnya jadi mospro. Hakikat iktikaf itu untuk mengosongkan dari kesibukan dunia, interaksi dengan makhluk, lalu tafarruq. Mengosongkan waktunya, ya ini mengkhususkan untuk Allah Ta'ala. Lebih banyak untuk Allah Ta'ala. Yang walaupun masih juga bisa melakukan hal yang sifatnya ya duniawi. Tapi ada ini itikaf, ada rukunnya, ada syaratnya, ada pembatalnya. Sehingga di waktu itikaf tidak boleh seorang dia bercumbu dengan istrinya, kemudian jima dengan istrinya, atau dia keliaran keluar masjid kemana-mana. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian bercumbu rayu dengan istri kalian sedangkan kalian sedang itikaf di masjid. Karena itikaf itu mengosongkan waktu semata-mata untuk yakni lebih banyak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya dilakukannya itikaf ini untuk meraih Lailatul Qadar. Memburu sesuatu yang sangat istimewa yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada di antara hari-hari di 10 akhir. Khususnya pada malam-malam ganjil. Pada malam-malam ganjil. Dan dirahasiakannya, malam Lailatul Qadar itu malam keberapa, itu diantaranya satu, untuk menguji diantara kaum mukminin mana yang betul mereka itu memiliki semangat yang menyala, sehingga memperbanyak kebaikan, di 10 yang akhir itu. Mana yang rajin, mana yang pemalas. Kalau yang malas itu tembak-tembak aja lah, nanti tembak aja 20, malam 27. Yang lainnya dianggap itu enggak kurang diperhatikan. Yang kedua tujuannya, untuk memperbanyak kebaikan kaum muslimin. Kalau dia anggap 10 itu, setiap harinya dianggap itu malam Lailatul Qadar, oh dia akan semangat maksimal kualitas dan kuantitas ibadahnya. Ini orang yang mereka itikaf. Orang yang mereka itu 10 akhir Ramadan. Di antaranya dengan itikaf itu bisa lebih memperbanyak kebaikan-kebaikan. Dengan itikafnya itu akan lebih bisa memperbanyak kebaikan-kebaikannya itu. Karena waktu itu dia adalah tafarruh. Ini semata-mata betul-betul itu mengosongkan waktu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membatalkan itikaf itu diantaranya, satu, dia keluar dengan sengaja tanpa ada kebutuhan dia keluar dari masjid. Kecuali keluarnya itu untuk kebutuhan yang mendesak. Di dalam masjid gak ada WC, dia harus buang ke belakang, ya mesti dia keluar dari masjid. Demikian juga, tidak boleh ketika iktikaf keluar, walaupun untuk satu yang taat. silaturahim, ya ketaatan itu. Kemudian apa namanya itu melayat salat jenazah, nggak boleh, tidak boleh. Sehingga ada keluar yang boleh seperti tadi, keluar yang boleh itu untuk hajat, buang hajat, untuk inilah, atau itikaf tidak ada yang melayani, tidak ada ngasih minum, tidak ada ngasih makan, kemudian ya harus makan, ya harus keluar, maka ini keluar yang darurat, dibolehkan. Tapi kalau dia ada yang melayani, sudah komplit semuanya, nggak ada alasan keluar, dia pengen keluar, dia lihat sungai, dia lihat gunung, dia lihat pantai, atau lihat-lihat orang, ya batal lah itikafnya itu. Ada keluar yang boleh, keluar yang tidak, diperbolehkan. Mudah-mudahan Allah menjadikan 10 kita terakhir ini paling enggak ada peningkatan. Ada gerengnya itu. Yang penting ada gerengnya itu. Kemudian bagaimana ada peningkatan amal di 10 yang terakhir ini. Jangan semakin pelit, jangan semakin dikit baca Qur'annya, jangan semakin malas sholat malamnya, jangan semakin pemarah, jangan semakin ya macam-macam. Enggak usah mikir yang lainnya, semakin meningkatkan ibadah. Jangan dipeningkan dengan beli baju baru, dipeningkan dengan mencari snack, membuat snack segala macam. Itu diadakan, enggak ada masalah, tapi jangan dipeningkan. Yang penting 10 ini adalah bagaimana dimaksimalkan, ditingkatkan. Ini dulu yang tersampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah tersambung pembicaraan kita yang akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.